السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمنا ورحمكم الله، merupakan suatu keadaan yang amat sangat menyenangkan. Demikian pula membawa ketenangan pada diri kita adalah duduk di majelis ilmu, mana ini merupakan perkara takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdol setelah perkara-perkara yang wajib, yaitu senantiasa duduk dan bersabar di majelis ilmu. Na'barakum, untuk sama-sama kita mempelajari asma Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita murojaah, sama-sama kita muzakarah, sama-sama kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man sama'a qawma fi badani wa jazaa'." Tidaklah satu kaum kemudian dia itu berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, wa yaqra'u al-Qur'an wa tadarusuna fi ma bainahum, kemudian mereka membaca Al-Qur'an, membacanya, dan kemudian saling mempelajarinya di antara mereka. Illa nasrat alaihim sakinah, kecuali akan Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Berbagai macam petunjuk, berbagai macam perkara yang akan membawa kepada sakinah, yang akan membawa ketenangan di dunia, kemudian di akhirat. Maka dunia kita di majelis ilmu perlu terus kita syukuri bersama, dan perlu terus kita istiqamah di atasnya. Istiqamah terus syukuri di majelis ilmu, karena ini merupakan ibaratnya sebagai ikatan. Kalau seseorang sibuk dengan berbagai macam urusannya di luar sana, terkait dengan mencari manusia, terkait dengan urusan keluarga, dan terkait dengan berbagai macam persoalan hidup yang lainnya, maka tak sedikit manusia yang mendapatkan berbagai macam ujian yang amat sangat berat pada hidupnya, pada kepribadiannya, pada keluarganya, yang mana ini memang merupakan sunnatullah, takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan terus menerus senantiasa untuk menguji hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa di antara hamba-hamba yang bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian-ujian tersebut. Maka di antara perkara yang amat sangat membantu kita adalah beristiqamah. Demikian pula lurus di dalam Allah Subhanahu wa taala adalah terus menerus hadir di majelis ilmu. Karena dengannya akan Allah turunkan ketenangan. Illa nazrat alaihim sakinah, akan Allah berikan ketenangan padanya. Na'barakallahu fikum, berbagai macam umur, berbagai macam urusan, berbagai macam persoalan, dengan ilmu, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga kita bisa jadi tenang kembali. Ya jiwa yang sudah mulai gundah gulana, yang ragu-ragu, yang begini, yang begitu, dengan firman Allah, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, maka akan menjadi tenang hamba tersebut. Nabar wasalkum, maka akan terjaga agamanya, akan terjaga agamanya. Maka ada sini sekali lagi perlu kita bersyukur dan berusaha bersabar dan istiqamah ya di atas pelabuhan syar'i. Jazakallahu khairan rahimani wa rahmatullah. Insyaallah taala kita lanjutkan tentang kajian kita di sore hari ini, upaya-upaya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan kita masuki bersama ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, merupakan di antara adat dalam berpuasa, di antara perkara yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah yakni makan sahur walaupun dengan buah kurma ya. Nah, hal ini merupakan perkara yang disyariatkan, yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kata para ulama hukumnya sunnah muakkadah ya. Sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat ditekankan. Diriwayat adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah rahimahumullah, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna as-sahuri barakah, tasaharu fa inna as-sahuri barakah, sahurlah kalian, makanlah ya dengan makan sahur, karena pada masa sahur itu terdapat barokah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada sidin rahimani wa rahmatullah, ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun perintah ini bukanlah perintah yang wajib hukumnya, namun perintah yang hukumnya sunnah muakkadah. Amat sangat ditekankan, amat sangat ditekankan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa imannya, karena di sahur barokah, karena pada makan sahur itu terdapat barokah, terdapat barokah. Amat sangat banyak barokah di sana. Barokah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini barokah. Kemudian barokah yang lainnya lagi dengan makan, makan menjadi kuat ya tubuh kita ini untuk melakukan, melaksanakan ibadah puasa di siang hari ini. Alhamdulillah, barokah juga dan berbagai macam barokah yang lainnya. Nabarakatikum, barokah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nabarakatikum, di antara bentuk barokah tersebut adalah sebagaimana yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud wa Tirmidzi, An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, dengan derajat yang sahih hadis tersebut ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Amr bin Ash radhiyallahu anhu ya, qala fadlu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab atlas as-sahr ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fasl itu pemisah, pemisah antara puasanya kita, antara saumnya kita kaum muslimin dengan saumnya, dengan puasanya ahli kitab, dengan saumnya atau puasanya Yahudi dan Nasara adalah makan sahur. Makan sahur yang artinya bahwasanya umat Islam diajarkan, disunahkan untuk makan sahur, sementara mereka tidak meninggalkan makan sahur ya. Nah, ahli kitab meninggalkan makan sahur, barakatikum, bahkan kalau di antara mereka sampai kemudian tertidur sebelum makan sahur, dilarang kemudian untuk makan sahur, ya sudah, karena kemudian biasanya terus berpuasa langsung ya. Ahli kitab demikian keadaannya. Nah, barakatikum, maka di antara bentuk sunnah tersebut atau bentuk barokah tadi dikatakan bahwa sunnah pada makan sahur dapat barokah, yaitu karena kita terbiasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu barokahnya ya. Dengan makan sahur berarti kita tetap di atas bimbingan Rasul alaihi wasallam. Nah, yang artinya berbeda dari kita meninggalkan makan sahur, tentunya meninggalkan sunnahnya, yang artinya meninggalkan barokah ya. Demikian, tidak meninggalkan barokah lagi hasilnya bagaimana kaum Yahud dan Nasara. Dilihatkan oleh Ibu Umar radhiyallahu anhu. Bahwa hukum juga tentang masalah keutamaan sahur dalam sebuah hadis yang hasan sahih, ya, dilibatkan oleh Al-Imam At-Tabrani demi jamaah Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutatahhirin." Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang sahur. InsyaAllah, solawat dari Allah SWT ini merupakan bentuk pujian dari Allah SWT di hadapan para malaikatnya kepada fulan bahwa fulan ini demikian keadaannya, pujian dari Allah SWT fil mala'il a'la. Barakatikum, demikian pula para malaikat senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur tersebut, ya, yaitu para malaikat senantiasa mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat, mendoakan barokah, demikian pula mendoakan al-maghfirah kepada orang yang makan sahur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang makan sahur tersebut diberikan rahmat, demikian pula maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dari para malaikat makhluknya tidak berbuat salah, ya, tidak pernah berbuat salah. Nah, Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga ini, ya, ini juga sebagai bentuk barokah daripada makan sahur tersebut. Kemudian, ya ikhwan fillah wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara dunia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berpuasa terkait dengan masalah makan sahur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, ya. Yang hadis ini merupakan hadis yang sahih sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Al-Arba'ah Ibnu Sa'id radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur." Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundangku, melarangku untuk makan sahur, ya. Untuk makan sahur. Nanti Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan sahur di rumahnya, ya. Da'ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur di Ramadan, faqad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halumma ilal ghadai al-mubarak, halumma ilal ghadai al-mubarak. Mari bersedia kita makan dengan makanan yang barokah ini, ya. Dengan makanan yang barokah. Nah, panggilan dari Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Subhanallah, di sini jelas terdapat dari keterangan tentang disunahkannya untuk berpuasa untuk sahur. Maka sahur dan kemudian berikutnya subhanallah di sini kedua teladan dari Rasulullah SAW yang patut untuk kita contoh, yaitu apa? Mengundang, mengajak sahabat untuk makan sahur di rumahnya. Ya. Ini merupakan teladan yang baik. Lakukan salah satu dari Rasulullah SAW. Hakamah, sungguh-sungguh telah ada pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Ya. Untuk bisa kita contoh, ya. Termasuk yang demikian, ya. Nah, bahwa kemudian merupakan perkara yang baik, ya. Perkara yang baik kalau kemudian di antara kita saling mengundang antara satu dengan yang lainnya untuk makan bersama, makan sahur bersama, insyaallah saya kabir, ya. Barokah, demikian dan nikmat, ya. Demikian mulai terjalin hubungan ukhuwah, pertemanan dan kecintaan, insyaallah, ya. Nah, yang ini hendaknya tidak kita abaikan, namun kita berusaha, ya, untuk makan sahur, ya, mengajak kawan kita, mengajak tetangga, mengajak saudara kita untuk makan sahur di rumah kita. Barakallahu fiikum. Juga di antara dengan Rasulullah SAW terkait dengan masalah makan sahur adalah hadis yang hasan, ya, hadis yang hasan yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, rahimahullah ta'ala dalam musnadnya. Dan hadis ini berkata hasan Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda As-sahuru kulluhu barakah. As-sahuru kulluhu barakah. Maka sahur itu semuanya barakah. Maka sahur itu semuanya barakah. Ya, tidak ada kejelekannya, semua kebaikan. Subhanallah. Terutama dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kemurahannya ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nama Rabbikum As-sahuru kulluhu barakah. Saya ta'uhu fala tada'uhu, maka janganlah kalian meninggalkannya. Maka janganlah kalian meninggalkan makan sahur walau al-yadru ahadukum dur'atan min ma'in, walaupun salah seorang yang antara kalian minum dengan satu teguk saja. Ya, minum dengan air satu teguk. Jangan ditinggalkan barakallahu fikum. Ya. Jangan ditinggalkan. Nah. Barakallahu mungkin tentunya kita merasakan besar ketika bangun tidur, lagi enak-enak tidur dimangkut, bangunkan untuk makan sahur. Biasanya malah semua biasanya malah kan begitu ya. Biasanya malah mau makan, bangun sudah malah rasanya apalagi mau makan ya. Ini baru itu, marilah kita sempatkan terus ya. Jangan sampai kita tinggalkan sebagaimana dipesankan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ada itu. Jangan apa apa tinggalkan walaupun sudah minum setengah air ya. Nah, Sayyidina Allah Azza wa Jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin, karena Allah dan para malaikatnya senantiasa bersholawat kepada orang-orang yang makan sahur. Insyaallah ya. Nah, alhamdulillah. Terkait juga di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terkait dengan masalah-masalah makan sahur ini, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sunannya, dan hadisnya beratnya sahih dari Syekh Al-Albani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'ma sahur al-mu'min at-tamr. Ni'ma sahur al-mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur bagi orang beriman adalah tamar, adalah buah kurma, adalah buah kurma. Ini kata Rasulullah SAW. Soal yang paling baik adalah dari buah kurma, buah kurma. Yang artinya bukan berarti menafikan yang lainnya, ya, menafikan yang lainnya. Namun kata beliau, Rasulullah SAW ini merupakan makan sahur yang paling afdal dengan tamar, dengan buah kurma. Di antara sunnah beliau, Sallallahu Alaihi Wala alihi wa sallam, maka hendaknya tidak kita tinggalkan. Kalau bisa, kalau ada rezeki kita kita sediakan bila kita untuk makan sahur ya. Barakallahu dengan dua kurma ini. Ini barakah, ini barakah azimah ya. Subhanallah wa ta'ala barakallahu fikum. Ini tadi yang kita rasakan tadi, bagaimana mungkin kita akan bersama mau makan rasanya malas ya. Adapun dengan dua kurma ini kan kecil, sebiji saja ya kan, sebiji. Nah, enggak benar persawal rasanya begitu, tidak berat, namun masya Allah alhamdulillah barakallahu ini manfaatnya hasilnya masalah besar pada diri kita. Nah, barakallahu fikum, misalnya dulu kita waktu di Yaman misalnya ya. Nah ya, demikian keadaannya namun tidur misalnya atau habis sholat raweh misalnya ya, ini rasanya malas loh mau makan sahur ya. Nah, apalagi menunya juga berbeda dengan enggak seperti menu kita di sini kan begitu ya. Tanya barakallahu fikum. Nah, jadi ketika kalau enggak semangat ya mungkin kita makan kurma saja ya. Makan kurma saja beberapa biji, beberapa buah daripada buah kurma, alhamdulillah walaupun sedikit ya, walaupun sedikit masya Allah kita rasakan ini tahan lama tidur ini. Demikianlah ke energi tubuh kita ini ya, bisa tahan lama. Ini yang kita rasakan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dari pada buah kurma ini, alhamdulillah ya. Nah, walaupun sedikit masya Allah ya, bisa apa namanya memberikan energi yang cukup kuat demikian bertahan lama dengan buah kurma ini, alhamdulillah. Nah, maka banyak kita sediakan rumah kalau ada rezeki, alhamdulillah. Ya. Baik, ini diantara adat ya. Bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan sahur dengan buah kurma diantaranya. Kalau nggak ada ya sudahlah dengan air minum saja. Jangan sampai kita tinggal ya, itu intinya. Ya. Nah, as-sahur kulluhu khair aw barakah. Sahur ini semuanya barakah. Barakallahu fiikum. Ya kau yang tidur wa rahmatullah wa rahmatullah juga termasuk di antara ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bimbingkan kepada kita, yaitu agar menyegerakan dalam berbuka puasa, ya. Agar bersegera di dalam berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Nah, diajarnya adalah ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Tirmidzi merupakan hadis yang sahih. Nah, dari Sahih bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra." La yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Nah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu untuk berbuka puasa. Bahwa sebenarnya kata-kata manusia ini senantiasa dalam keadaan baik. Senantiasa terjaga dalam keadaan baik. Ya. Selama mereka menyegerakan untuk makan sahur. Makan apa-apa? Berbuka. Ya. Nah, maka jauh itu. Selama mereka mau menyegerakan berbuka puasa. Ya. Barakallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah merupakan amalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga kaum muslimin selalu alhamdulillah. Ya. Nah, menyegerakan berpuasa ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu yang ini berbeda keadaannya dengan orang-orang Yahudi di tanah Arab. Juga demikian, ya, juga demikian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, bahwa waktu itu la yasalu dinu dhahiran ma ajbara an-nasu al-fitra li'anna al-yahuda wal-nasara yu'akhiruna al-fitra. Nah, barakallahu bahwasanya agama ini tetap terus zahir, ya. Menang demikian belajar yang tanpa kebaikannya membawa rokat, ya. Selama manusia, selama kaum muslimin segera menyegerakan buka puasa, ya. Nah, bersegera berbuka puasa, kenapa demikian? Dia ada Yahud dan Nasara yu'akhirunahu, karena al-Yahud dan Nasara mereka mengakhirkan, mereka mengakhirkan berbuka puasa, ya. Nah, barakallahu demikian pula yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. La tajabu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitriha al-nuduma. La tazalu ummati ala sunnati. Senantiasa umatku itu berada di atas sunnahku, di atas jalan yang lurus. Ya. Nah, tetap di atas jalan yang lurus, di atas jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama mereka di dalam berbuka tidak menunggu munculnya bintang. Ya. Selama mereka tidak menunggu bintang untuk berbuka puasa. Ini tolak ukurnya adalah ketika matahari sudah tenggelam. Ya. Matahari sudah tenggelam, alhamdulillah. Apa boleh silakan kemudian berbuka puasa dan segera untuk menyegerakannya. Inilah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk penelitian kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengakhirkannya, memperlambatnya. Sebagaimana jika ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Demikian pula kaum Syiah Rasulullah. Demikian pula kaum Syiah Rasulullah, ya, yang kita jumpai subhanallah di Yaman. Mereka menunggu barakallahu'alaikum, bukan menunggu matahari tenggelam, ya. Bukan menunggu matahari tenggelam, namun menunggu bintang terbit di sebelah timur sana, ya. Nah, ketika sudah nampak bintang tersebut hampir isya, ya, mereka baru berbuka puasa. Ini sungguh merupakan penyisihan terhadap bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, wa anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qattu salat al-maghribi hatta yudra walau ala syurbatin min ma'in rahu ya'la wa Muzaymah wa Ibn Hibban fi sahihayhima. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la wa Muzaymah demi kebenaran Ibn Hibban dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih At-Tahrir wa At-Tarhib dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana kalau kita lihat pelaksanaan penerapan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa. Nah, ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu. Sama sekali aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul maghrib melaksanakan salat maghrib hatta yuqra sampai beliau berbuka terlebih dahulu. Ya, tidak pernah beliau melihat kecuali melihat keadaannya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan salat maghrib. Ya. Walau ada syurbatun min ma'in walaupun dengan yaitu minuman daripada air, walaupun minum dengan air tidak ada bentuk bukannya sebagai bentuk yang tolak tersebut. Ya. Nambah buat itu. Inilah juga dia adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita berbuka terlebih dahulu. Ya. Berbuka terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan salat maghrib. Ya. Demikian pula yang dinasihat oleh para ulama kita. Yang mana yang merupakan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita berbuka dengan apa yang ada. Ya, bahwa buah kebun minum, atau juga mungkin dengan buah kurma, atau juga dengan rukuk, atau juga dengan yang lainnya. Ya. Nah, berarti pun kemudian baru melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ya. Sholat maghrib secara berjamaah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak langsung makan. Ya. Tidak langsung makan. Ada pun ketika langsung makan nanti bisa ketinggalan sholat berjamaah misalnya. Ini salah. Ya. Ini salah. Barakallahu fiikum. Baik. Maka hanya demikian ya. Terkait dengan masalah pelaksanaan sholat maghrib, hendaknya berbuka terlebih dahulu, baru kemudian sholat, baru kemudian asya, baru kemudian makan, ya. Baru kemudian makan. Dan alhamdulillah yang demikian ini, apa namanya kaum muslimin di Yaman misalnya, demikian pula di Saudi, masya Allah, ya. Baru waktu itu berlomba-lomba dan terbiasa seperti ini. Nah, baru waktu itu sebagai mereka ketika menjelang maghrib, ketika menjelang tenggelam matahari berkumpul, ya, tangga kanan kiri sekitar masjid, ya, seperti yang mendatang, ya, barakallahu fikum di teras di dalam masjid misalnya, ya, sebagian mereka bawa kopi, bawa teh, atau mungkin bawa kurma, bawa anggur ini itu dan seterusnya, kemudian makan sama-sama berbuka bersama-sama, masya Allah, amat sangat indah, ya, amat sangat indah, masya Allah, ketika suasana kebersamaan, masya Allah, ya, kerukunan, alhamdulillah, masya Allah. Kemudian sudah makan selesai sebentar, kemudian mereka langsung sholat berjamaah. Ini yang awal, ya, bukan ahlu sunnah, ini yang awal. Awal sunnah seperti orang-orang yang cinta dengan kebaikan, demikian saja. Alhamdulillah. Terlebih-lebih lagi kalau di Saudi, misalnya di Mekah atau ketika di Madinah, subhanallah, mereka berlomba-lomba, ya. Nah, bahwa juga fa'il khair. Para muslimin, subhanallah, mereka berlomba-lomba bahwa seperti itu, ya. Di mana tempat sumpah di sana tempat yang sudah disediakan makan itu berbuka. Ya. Nah, misalnya ini daerah ini ya, daerah ini dikenal tempatnya pulang berpulang. Ya. Nah, sudah disediakan di sini baru waktu pun ya, berbagai macam makanan. Maksudnya adalah makan makanan ringan kan begitu ya. Nah, rukuk ya, kurma yang masih muda, alhamdulillah kurma yang sudah matang, ya, tambah lagi roti ini sudah selesai. Masya Allah mereka berlomba-lomba, berlomba-lomba dalam masuk kebaikan. Masya Allah untuk berikan buka puasa kepada muslimin, kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram di Mekah, di Mekah, di Madinah, kepada orang-orang berpuasa. Subhanallah ya. Saya hadir kebaikan yang sangat besar seperti ini yang perlu kita contoh, yang perlu kita amalkan ya, seperti itu. Masya Allah ya. Bahkan bukan hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan yang lainnya, di hari-hari biasa, terbiasa mereka dengan amalan seperti itu. Ya. Senin, Kamis itu ada aja nih, supaya. Nah, pasti ya panjang sana, ya, untuk apa namanya apa? Sebagai dasar ya, sebagai dasar supaya ini bakar-bakarnya ini enggak apa, enggak kotor gitu ya, supaya. Kemudian diletakkan sama kurma, masya Allah. tinggal milih aku mau duduk di mana silakan. Ya. Bahkan palingnya paling berlomba-lomba ya. Ini para kawan-kawan ini berlomba-lomba. Ya. Di depan itu aku masih disambung. Kemana-mana. Langsung disambung seperti itu. Masya Allah. Nambah wabikum berlomba-lomba dengan masalah kebaikan. Demikian ya. Nambah wabikum. Ini juga sebagaimana dalam beberapa hadis yang kita baca berikut ini, ya. Di antara beberapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa adalah sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dengan derajat yang kasar. Qala kepada beliau, Anas bin Malik, apa kelebihannya? Coba disimak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah SAW. Akhirnya berwajah Anas bin Malik senantiasa bersama dengan Rasulullah SAW. Senantiasa membantunya berhikmah kepada Rasulullah SAW. Memang beliau adalah khadimun nabiyyil mustofa al-karim sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau adalah pembantu Rasulullah SAW. Senantiasa menyertainya, bahwa itu senantiasa membantunya, senantiasa membiarkan apa yang dibutuhkan Rasulullah SAW. Maka ini anak, anak-anak tahu betul bagaimana kata cara berbuka dari Rasulullah SAW. Seperti yang telah kita baca hadisnya tadi, alhamdulillah. Juga dilakukan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa yutiru qabla an yusalli, ya, senantiasa berbuka sebelum salat maghrib, ya, sebelum salat maghrib dengan apa? Ala rutabatin, dengan beberapa buah rutab. Ngerti rutab, ya? Nah, yang sudah mulai kaya jadi misalnya baru waktu itu yang masih muda, ya, yang masih muda, ada kurma yang sudah ada itu, maksudnya adalah kurma yang sudah matang, ya. Nah, ada rumah bin Sa'id dan Tatun Rotor, kalian Tatun Rotor dan Tatun Rotor, jika tidak ada rotor, ya, jika tidak ada rotor, ya, buah kurma yang masih muda itu, yang masih segar, Masya Allah, ya, maka dengan beberapa buah kurma yang sudah matang, yang sudah tua, ya. Nah, dalam waktu kalian berkata hasar min ma'in, kalau tidak ada maka dengan air, ya, minum beberapa teguk air. Inilah sudah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam juga yang bisa kita juru, ya. Nah, yang paling afdal adalah rukuk, kalau tidak ada yang berikutnya maka tamar buah kurma sudah matang, ya. Kalau tidak ada ya sudah dengan apa? Dengan air minum, air putih, ya, baru buah kurma. Yang artinya bukan harus ada demikian tidak, ya. Nah, bisa dengan makanan yang lainnya. Insya Allah, barakatuhum. Sungguh kita ini senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seperti kalau kita mau berbuka, barakatuhum. Ada kurma, ya, ada kue ini, kue itu, ada buah ini, buah itu. Baru waktu itu kadang-kadang ada rujak, ya. Karena kita bingung mau berbuka puasa yang mana ini, mau makan yang mana ini, ya. Sampai kita bingung subhanallah al-azim, ya. Nah, namun kita subhanallah sama-sama kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kurang pada bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya di antara amal-amal yang kita juga meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan makan buka kepada orang-orang yang berpuasa, ya. Nah, memberikan kepada orang-orang yang berpuasa, berbuka puasa. Diriwayatkan oleh Abu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih, demikian juga dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis dari Zaid ibn Khalid al-Juhani, Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man faqara sa'iman, barang siapa yang memberikan iftar, barang siapa yang memberikan makan buka, ya. Nah, kepada orang yang berpuasa dan menunggu mithlu ajrihi wa ra'annahu la yanqusu min ajri shaimin syai'un. Berarti apa berita makan ya berbuka puasa untuk orang berpuasa ya, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan puasa tanpa dibilangi dan juga pahalanya ya. Nah, pahala orang yang berpuasa tersebut masya Allah ya, masya Allah ini keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar yang memang perlu terus kita usahakan ya. Nah, barakallahu. Nah, walaupun sedikit ya, tidak perlu dengan acara-acara besar. Kalau ada rezeki alhamdulillah ya. Nah, barakallahu fikum, nyembelih kambing ini itu ada banyak banyak alhamdulillah masya Allah fil kabir. Kalau tidak ada ya sudah tetap kita usahakan. Mungkin dengan beberapa buah kurma ya, dengan minuman, dengan ini kita sediakan mungkin di masjid untuk jamaah yang mengerjakan sholat atau untuk kepada orang-orang yang singgah dan seterusnya ya. Fil kabir merupakan anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beri makan kepada orang-orang berpuasa. Nah, pahalanya besar ya, seperti orang yang mengerjakan puasa tersebut akan diterangkan sama sekali pahalanya. Nah, ini juga tadi ya, keadaannya seperti yang saya sampaikan di zaman atau belum tadi sore demikian luar biasa ya, amat sangat luar biasa keadaannya. Subhanallah. Terlebih lebih lagi ketika ngobrol-ngobrol semakin berlimpah ruang itu makanan ya, makanan semakin berlimpah ruang. Subhanallah. Kemudian saya sampai ke diri rahmani wa rahmatullah wa rahmatullah dengan disyaratkannya ibadah puasa dengan Ramadan ini. Sekali lagi yang perlu kita ingat bahwasannya ini bukanlah perkara yang hanya sekedar meninggalkan makan demikian bulan ini saja ya. Namun lebih daripada itu, lebih daripada itu, harga daripada puasa barakallahu'alaikum. Di riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud wa Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yad'u al-zuhur wal 'amal bihi fa laysa lillahi 'ajrun fi an yad'a sama ta'amahu wa sharabahu. Nah, man lam yad'u al-zuhur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang batil ya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang batil, auzubillahi min dzalik, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang batil yang tidak sesuai dengan ilmu, yang tidak sesuai dengan syariat, berbicara tentang agama tanpa ilmu ya, man yang sholat zuhur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang batil ya. Walaupun lebih dari yang belum mengamalkan, tidak mau meninggalkan dan mengamalkannya, pada saudara yang ada, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh, Allah tidak perlu dengan fi anna ta'amahu wa syarabahu. Ketika dia meninggalkan makanan dan juga minuman, tidak butuh sama sekali. Nah, balik lagi kita. Nauzubillah, walaupun dia lapar, walaupun dia haus, bisa saja cuma dapat lapar dan haus saja tanpa dapat apa-apa sama sekali ketika dia terus mengumbar lisannya untuk berbicara dengan pembicaraan yang haram. Nauzubillah min dzalik, maka kita perlu terus belajar di saat ini. Yang puasa bukan hanya perlu saja ya, namun kita dari berbagai macam ucapan-ucapan yang haram. Nah, inilah hakikat daripada puasa. Hakikat daripada puasa untuk melatih diri kita yang menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum shiyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang bertakwa, bukan hanya kalian tidak akan diadili saja. Agar menjadi orang bertakwa dengan meninggalkan ucapan-ucapan yang fahish, ucapan-ucapan yang kotor, yang keji, yang mungkar, yang haram. Ketika seorang sudah meninggalkan ini tidak ada gunanya bagi ini. Meninggalkan makanan, demikian pula meninggalkan minumannya. Walayyadzubillah, bisa saja dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Walayyadzubillah. Nah, mari kita jaga lisan kita ini. Mari kita jaga lisan kita ini dengan berbagai macam amal saleh. Syahrul Ramadan, syahrul Quran, syahrul Ramadan, syahrul Quran, wa tilawatil Quran, wa dzikrullah. Bulan Ramadan ini merupakan bulan untuk membaca Al-Quran, bulan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah katakan di antara para ulama kan besarnya perhatiannya sampai ketika bersabar sudah tidak kerja lagi tutup tutupnya untuk mempersiapkan dirinya melaksanakan puasa sebaiknya untuk fokus dengan kiraat Al-Quran menadaburinya demikian pula mengamalkannya demikian maka untuk menjaga lisan tadi untuk menjaga lisan tadi agar tidak terjerumus pada perbuatan yang haram dari ucapan kita ini. Mari kita sebutkan dengan membaca Al-Quran dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian mereka keadaannya para salaf kita sibuk di masjid ya tasawuf ya memperkuat dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu. Coba kita koreksi. Apa sebab daripada kita berbicara dengan pembicaraan yang haram? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Al-Ghaflah min zikrillah. Al-Ghaflah min zikrillah ta'ala. La raja pada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La raja pada zikir. La raja pada kuat Al-Quran. Sehingga kalau la raja pada ibadah, la raja pada zikrullah, la raja pada kuat Al-Quran, akhirnya sibuk dengan berbagai macam perkara yang tidak manfaat baginya. Sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikannya. Ini sudah pasti. Sudah kepastian bahwa itu. Enggak sibuk dengan ketaatan, maka pasti dengan berdagang perkara yang melalaikannya. Maka akan terjerumus pada berbagai macam kemaksiatan. Sehingga ketika sudah enggak baca Al-Quran, enggak sibuk di masjid, akhirnya sibuk nongkrong di sana di sini di rumah kawannya. Akhirnya yang ada cerita. Cerita-cerita ini enggak sadar kalau pengurus sudah menggibahi saudaranya. Terjadi pada perbuatan kalau zul itu ucapan-ucapan kedustaan, ucapan-ucapan yang haram, atau sudah mendalik, ya. Akhirnya cuma dapat lapar, dapat kaca dan orang sudah mendalik. Dari mana? Oleh Ibnu Qudzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, maka wasiqum dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa siyaam min al-akli wal shurbi, innama siyaam min al-lahmi wal raqati, fa in hadatha ahadun aw jama'a 'alayka faqul inni sha'imun inni sha'imun." Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan hakikat puasa. Ya, bukanlah yang namanya puasa itu meninggalkan makanan dan minuman saja. Bukan itu intinya. Ini maksiat menalami yang namanya puasa, yang namanya musik, yang namanya menahan diri itu menahan kepada al-lahu daripada perbuatan yang sia-sia. Daripada perbuatan yang sia-sia, warwapa demikian pula untuk ucapan yang haram, untuk ucapan yang fasik, yang kotor, yang keji, yang jelek. Nah, inilah yang dinamakan puasa tadi. Puasa juga lisannya, puasa juga lisannya dari berbagai macam ucapan yang tercela tersebut. Jika ada orang yang mencelam, dengan jika ada orang mencelam, atau ketika ada orang berbuat keburukan padanya, jangan diladeni. Akhirnya teman-teman sekalian, Barulah itu sama-sama saling mengedi antara dengan yang lainnya. Sudahlah, tidak usah dilayani barulah itu. Terjadi perkara ini dari sana. Tidak ada gunanya berpuasa kita. Kalau kemudian sama-sama ikut mencela itu kita dimaki. Namun kata-kata ini soal ini soal yang aku berpuasa. Aku berpuasa ya sudah. Jangan dilayani kesalahan manusia tersebut. Nambah buat itu. Kemudian yang terakhir Rasulullah Ta'ala yang bisa saya sampaikan di sini daripada hadis-hadis at-targhib at-targhib terkait dengan masalah puasa yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rubba qa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyami illa as-sahra. Rubba qa'imin, bisa saja orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa kadang-kadang dia itu laysa lahu min qiyamihi, ya. Tidaklah dia itu mendapatkan daripada puasanya kecuali al-ju'. Kecuali hanya lapar saja. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah mudah-mudahan cuma hanya dapat lapar saja. Ini kata Rasulullah SAW yang bila berbicara bukan dari hawa nafsunya, bukan pula dari pikiran semata, namun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa jenis manusia yang ternyata nan puasanya cuma dapat lapar saja. Rubba sholat ibu saya sholat ibu saya ini ilan jua. Warubba sholat ibu saya sholat ibu saya ini ilan jua. Dan kadang-kadang bisa saja orang yang melaksanakan qiyamul lail, orang yang melaksanakan sholat malam, orang yang ikut sholat tarawih tidak dapat apa-apa kecuali sekedar begadang saja. Dapat apa begadang? Begadang saja tidak dapat apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada pahalanya insya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dikatakan oleh Allah. Barulah itu orang yang berpuasa tadi tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula orang yang melaksanakan salat tadi lalai daripada salatnya. Fa wailul musallin alladzina aslamu fi sahur. Celaka bagi orang yang salat yang mana dia lalai daripada salatnya. Ya, lalai daripada salatnya. Salatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tidak khusyuk, salatnya meninggalkan perkara-perkara rukunnya, demikian pula wajib-wajibnya, dan lalai pula hatinya. Ya, celakalah bagi orang yang demikian ini. Tidak dapat apa-apa kecuali sekedar apa saja daripada salatnya, demikian pula cuma sekedar begadang saja. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini tujuan rahimani wa rahmatullah. Maka di sini mudah-mudahan ini sekali lagi ya menjadi penyemangat bagi kita bersama, walaupun mungkin di antara azim insya Allah karena sudah tahu dan sudah paham tentang permasalahan-permasalahan tadi, namun di sini muzakarah ya, dengan muzakarah akan ingat orang yang lupa ya, dengan muzakarah akan semangat orang yang lalai, dengan muzakarah akan terbangun orang yang tidur, dengan muzakarah pun demikian yang maksiat akan jadi apa Allah Subhanahu wa taala, dengan muzakarah akan bertambah amal insya Allah taala. Pada kehidupan yang dikelola oleh kaum mukminin, berikanlah takdir, berikanlah peninakan, ya, karena takdir itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Nah, barakallahu'alaikum. Dan sekali lagi, untuk meraih firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan puasa di Ramadan ini, dengan melaksanakan berbagai macam amal soleh di dalamnya, sekali lagi butuh ilmu. Ya, butuh ilmu bagaimana bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Ini cuma sekedar sebagiannya saja, ya, sebagian saja. Ada banyak hal yang tak perlu antum buka di buku-buku kitabnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ya, baru lakukan atau juga situs-situsnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang jelas, ya, mana ada tiga belas tiganya. Nah, baru lakukan ini tiga belas perlu kita dengar. Bagaimana generasi terbaik di masa ini tidak hanya mengerjakan puasa bersama Allah. Ditanyakan kepada Syekh Al-Fauzan Rasulullah Allah Ta'ala tentang keadaan salafus saleh radhiyallahu anhu ajma'in wa rahimahum di dalam menyambut bulan puasa Ramadan ini. Bagaimana keadaan mereka? Bagaimana cara mereka menyambut bulan puasa bulan Ramadan? Ya. Nah, bagaimana pula pendapat mereka? Barakallahu. Dan bagaimana pula persiapannya ya, untuk mempersiapkan peluang yang sangat besar di bulan Ramadan tersebut. Walhasil, dijawab oleh Syekh Al-Fauzan radhiyallahu anhu ta'ala barakallahu fikum bahwasanya keadaan salat di syahr Ramadan, halatus salat, keadaan salat itu di bulan Ramadan adalah keadaan salat sebagaimana mereka ada salat begitu ya. Nah, baru waktu itu karena ulang-ulang yang disebut ibn Marwiyah di asal istiqar sebagaimana hal itu tersusun ya, berkumpul di kitab-kitab yang diriwayatkan oleh orang-orang istiqar ya, tentang keberadaan para salaf ketika berpuasa. Anam kanu yas'alullah azza wa jalla an yubadila kumrabata qabla an yadkula. Yas'alullah an yubadila kumrabata Ramadan. Naam, lakas lima ya'laruna fihi minal khairil azim wa nafil amin. Bahwa mereka ingin dahulu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan mereka, memberikan rezeki kepada mereka umur yang panjang agar mereka bisa dapat masuk ke bulan Ramadan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah ya. Nah, barakallahu fikum untuk dapat menyambut, dapat merasakan ya berbagai macam ibadah di bulan Ramadan tersebut. Nah, ini karena orang-orang beriman. Ini berbeda caranya orang-orang munafik. Ya. Nah, demikian pula orang-orang yang marah, ya, ibadahnya mereka sangat berat ketika datang bulan Ramadan. Ya. Justru seperti beban bagi mereka. Namun bagi para sahabat ini sebagai kebahagiaan dan keberuntungan bagi mereka. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan umur panjang sehingga masuk pada bulan Ramadan. Nah, barakallahu dikarenakan mereka mengetahui berbagai macam keutamaan yang besar, ya. Demikian pula manfaat yang sangat luas. Nah, barakallahu. Ini yang pertama, ya, kebiasaan salat. Kemudian kedua, ثُمَّ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ يَسْأَلُونَ اللَّهَ ثُمَّ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يُعِينَهُمْ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِ. Yang kedua, kalau sudah masuk bulan Ramadan, ya, kalau sudah mereka merasakan ya, menghirup udara segar di bulan Ramadan, ya, nama Tuhan itu maka mereka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membantu mereka, agar Allah menolong mereka agar tidak terpaksa berbagai macam amal saleh di bulan Ramadan tersebut. Ya. Nah, Allah ma'ana ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Ya. Sungguh ibadah tersebut ya, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini tidak cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya orang yang bisa mengamalkan sebarang Rasulullah SAW. Betapa banyaknya mereka yang berkenal bimbingan Rasulullah SAW dalam berpuasa. Ada kadar yang hukum-hukum dan ketatarannya. Ya. Berbagai macam amal ibadah di dalamnya. Salat tarawih, ya. Puasa yang sunnah bagaimana ini banyak yang mengetahuinya. Namun subhanallah azim, banyak pula dari mereka yang tidak mampu mengerjakan sunnah, tidak mampu mengerjakan puasa tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Amat sangat banyak, amat sangat banyak. Ya. Nah, mungkin dikatakan yang bertentangan dengan hawa nafsunya, atau juga bertentangan dengan keadaan masyarakat sekitarnya yang ikut-ikutan saja dalam mengamalkan ibadah puasa ini. Ya. Salat tarawih, ya. Nah, berbagai terkait dengan masalah niat atau berpuasa ini yang itu yang ini dan yang lainnya banyak sekali. Ya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa benar-benar menerapkan sunnah Rasulullah SAW dalam berpuasa. Ya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan juga, ya, agar kita semangat ya, dalam mengerjakan berbagai macam masalah dalam bulan Ramadan tersebut. Kemudian, semua ilahkah Ramadan yang selalu terkawal adalah takabbaru minggum. Yang ketiga, ya, yang ketiga kebiasaan mereka. Kalau mereka sudah keluar dan selesai, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima amal ibadah mereka. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disunahkan ketika di hari raya, disunahkan untuk mengucapkan berdoa, takabbalallahu minna wa minkum. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita dan diambil amalan kalian. Berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita semuanya. Nah, berdoa itu. Yang mana hari ini keadaannya para pelaku tersebut, ya. Karena para pelaku tersebut mengatakan, itu nanti Allah cuma yusibuhum al-amal ba'dal amali. Mereka akan bersemangat dengan beramal. amal-amal pertama dan amal kemudian setelah hilang, setelah selesai, setelah naik dua amal tersebut menimpa kepada mereka kesedihan. Ya, mereka merasa sedih karena tertinggal bulan Ramadhan. Ini adalah kita. Kalau kita mungkin senang ya, wah sudah enak lah begini begitu sudah nggak ada ini nggak ada itu sudah lagi hari raya ini itu. Tapi kalau mereka tidak, justru kita bersedih hati. Ya, justru bersedih hati baru waktu itu nggak beramal, bersedih hati setelah beramal. Ya, bersedih hati setelah melakukan berbagai macam amal soleh. Kalau bersedih hati karena nggak bisa melakukan amal soleh itu wajar, kan begitu? Ya, nggak bisa ini dulu, nggak bisa ini karena sakit, nggak bisa ini karena ada uzur dan seterusnya. Ini wajar. Tapi ini bersedih hati ketika setelah beramal, meskipun ya. Apa yang menyebabkan kelebihannya? Yaitu apakah diterima amalannya atau tidak? Mereka sangat khawatir dengan hal itu. Amat sangat resah, amat sangat takut. Apakah amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penuh dengan rasa roja, penuh dengan rasa harap dan hasanah. Demikian para salat kita berdoa itu. Nah, dikatakan kali ini mereka amat sangat paham, ya. Bagaimanapun bahwasanya amalan berbagai macam amal ibadah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan ikhlas. Khawatir karena mereka tidak bisa dengan mengamalkannya. Ya. Yang mana perkara itu merupakan perkara terberat untuk kita jaga. Ya. Demikian mereka masih khawatir kalau amalan tersebut menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga cuma dapat kaget saja, dapat lapar saja, dapat tak haus saja. Ketika di sini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan mereka karena masalah paham bahwa hanya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah daripada orang yang bertakwa. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanya saja yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan dari hamba-hamba yang bertakwa. Mengamalkannya karena benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena benar-benar takwa kepada Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti. Nah, sehingga dengan ini, karena takwa, amal yang kecil bisa jadi besar. Karena tidak ada takwa, amal yang besar jadi kecil, bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Wahai sebenarnya. Nah, kalau kita berkumpul bersama Rasulullah, insyaallah sementara ini yang kita sampaikan ini sebagai penutupan daripada pertemuan kita pada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, sehingga di sini mari kita menjaga semangat kita, menjaga niat kita ya, untuk benar-benar memanfaatkan peluang yang besar ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ini kita bisa masuk pada Ramadan tersebut. Nah, dan kemudian kita benar-benar fokus untuk berita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Barulah fikum. Bisa saja mungkin ini umur yang terakhir bagi kita. Sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa yang beberapa hari lagi ini. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami sudah paham yang sangat luar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula mungkin saja ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Mungkin saja ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka tatkala kita menyadari hal ini, ya, akan menjadi penyemangat bagi kita agar kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah demikian kita akhiri pertemuan kita di sore hari ini. Atau mungkin jika ada yang ingin bertanya, nanti saya berkumpul. Malam di Ramadan, apakah ada dalil khusus bagi suatu jamaah yang melakukan sholat di akhir malam dengan kesepakatan bersama bahwa kita harus melakukannya di akhir malam, dan apakah ada salat juga? Maksudnya contoh langsung yang itu ketika itu melakukan kerjaan di kalangan kamu. Amalan khusus. Terkait dengan pelaksanaan salat malam, salat tarawih di 10 malam terakhir, ya, malam 21, malam 22, malam 23 dan seterusnya, dan kemudian sebagai kaum muslimin, ya, barakallahu fikum, melaksanakannya di akhir malam, ya, melaksanakan di akhir malam, barakallahu fikum, di akhir-akhir bulan Ramadan tersebut, yang sebetulnya apakah ada salatnya? Nah, secara sore, wallahu a'lam bishawab. Secara sore, secara dalil yang jelas, yang pasti, demikian pula qat'i, ya, wallahu a'lam bishawab dalam masalah ini, ya. Nah, hanya saja di sana ada dalil umum, sifatnya dalilnya umum barakallahu fikum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya demikian pula salat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka menghidupkan, ya, menghidupkan malam di 10 malam terakhir, semakin bersemangat di dalam melaksanakan qiyamul lail, semakin bersemangat dalam melaksanakan ibadah salat tarawih dan berbagai macam zikir yang lainnya. Nah, ini saja dalil-dalil sifatnya umum. Wallahu a'lam bishawab. Barulah fikum waktu itu tahun yang lalu, ya, Hamzah Ustaz Luqman di antaranya memberikan saya terkait dengan masalah ini, ya. Nah, bahwa sebenarnya ini kalau bisa dihindari begitu. Intinya demikian, dihindari sehingga pada waktu itu pelaksanaan di Jember misalnya. Nah, demikian di Sosongan juga pada waktu itu kita hindari, kemudian kita amalkan walaupun di 10 malam terakhir, ya, kita tetap mengerjakan di awal malam setelah Isya, wallahu a'lam bishawab. Nah, namun kemudian juga di sana ada beberapa fatwa dari para ulama juga, kalau tidak salah Syekh Abdullah Bukhari, demikian pula Syekh Fabi, ya. Nah, kalau mengakhirkan juga tidak mengapa begitu. Mengakhirkan juga tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin antum yang masih ada rekaman Ustaz atau sebelumnya pada waktu itu silakan dimeroja, silakan dicarikannya. Mungkin mudah-mudahan ada di sana ada penjelasan-penjelasan yang cukup kuat, ya, nah, tentang pelaksanaan agar tidak dilaksanakan di 10 malam terakhir di akhir malam. Wallahu a'lam bishawab. Ini kembali untuk mikir, Ustaz, ada sebagian yang suara mengenai mikir, tapi yang kita perhatikan mikirnya itu dia dalam keadaan diam, hanya sekedar buatkan sebuah rokok selama itu, cuman dia berusaha mulut saya tidak berbuat. Jadi mana? Baik. Zikir pada sholat, selesai sholat lima waktu, barakatikum, disunahkan untuk dibaca keras, disunahkan untuk dibaca al-jahar, bil-jahar, yaitu dengan mengangkat suara. Nah, barakatikum, ini yang ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula para sahabatnya. Nah, demikian diamalkan sholat kita pun juga demikian. Mereka mendengar antara satu dengan yang lainnya lafaz-lafaz yang diucapkan, zikir-zikir yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendengar antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang sunnah. Inilah yang sunnah, wallahu alam bishawab. Nah, barakallahu fikum, kemudian terkait dengan masalah zikir, ya. Nah, yang namanya berzikir itu dengan lisan, ya. Yang namanya berzikir, barakallahu fikum, zikir-zikir selesai sholat itu dengan lisan, maka hendaknya ya bergerak lisan, yang bukan di hatinya, ya, bukan di hatinya. Nah, barakallahu fikum, demikian bahkan disunahkan untuk kekerasan, ya, demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun ketika zikir-zikir itu berupa zikir-zikir secara umum, mungkin kita duduk, ya, mungkin kita apa namanya sambil bekerja, mungkin apa, ya. Nah, zikir-zikir yang seperti itu, ya, mungkin kita ke istirahat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam surah Al-Solihin, ya silakan dengan lisan, ya. Nah, dalam keadaan duduk, atau tidak berbaring, silakan dengan lisan, ya. demikianlah dengan hati, lisan dan hati. Ini yang afdal, ini yang afdal. Lisan juga hati juga hadir. Ya. Kalau tidak, misal dengan hati saja bagaimana? Tidak apa-apa. Kata saya menurut saya ini tidak apa-apa. Ketika dalam keadaan yang umum seperti itu, dalam keadaan yang sifatnya umum, ya istirahat, atau lagi diam, lagi duduk, ya. Nah, mengapa dalam hati ini mengatakan lain-lain dalam hati? Ya. Tapi kalau dia berpikir secara khusus, ya, ketika sholat, atau ketika pada sholat, ya, maka dengan lisan, ya, bahkan disunatkan untuk dikeraskan, wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya ini, assalamualaikum waalaikumsalam. Buku terbitan oleh Al-Qasam Cahaya Umat Jalan Pemuda Pemuda 3 nomor 40 Ramangun Jakarta Timur 6 dan buku terbitan Media Hidayah Karangasem Jakarta. Apakah boleh dibaca Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Nah, terbitan oleh Al-Qasam Cahaya Umat, demikian pula Media Hidayah ini terbitan yang tidak saya kenal, ya. Terbitan yang tidak saya kenal sebagai Ahlu Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, karena memang kebetulan anak juga jualan buku, kan begitu. Ya. Kebetulan jualan buku, jadi ngerti mana yang Ahlu Sunnah di Indonesia ini, ya. Alhamdulillah kita tahu, ya. Dan ini belum pernah anak kita tahu sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin juga penerbit baru, anak nggak tahu. Anak nggak bisa mengkoreksi ini penerbit hizbi misalnya, nggak berani, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab, apakah boleh dibaca Ustaz, ya. Ya enggak tahu juga, ya. Karena enggak tahu apakah ini penerbit salafiyah atau penerbit hizbi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana makna riba yang diperbolehkan dan makna riba yang dilarang? Wah, ini perlu dawah sehari. Nah, riba secara asal terlarang, ya. Nah, ini pertanyaannya kurang pas gitu, ya. Mana-mana yang diperbolehkan, mana riba yang dilarang. Bagi bahasa secara asal dilarang, ini hukum asalnya, ya. Nah, berarti hukum kata Rasulullah SAW, zikru ta'ahwa batin layak roh. Inilah mana riba. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu, ya, di tempat yang lain. Menyebutkan berbagai macam hal yang tidak disenangi, airnya, akhlaknya, tingkah lakunya, atau juga kulkiahnya, yaitu terkait dengan masalah fisiknya, ya. Terkait dengan masalah fisiknya atau juga sifat-sifatnya, ya. Nambah berhukum itu yang tidak diperbolehkan, haram, ya. Haram berhukum terkait dengan masalah-masalah pribadi dan seterusnya. Dan di sana juga ada bentuk-bentuk hibah yang diperbolehkan, ya. Bentuk-bentuk hibah ini yang diperbolehkan bisa membaca dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, ya. Nah, bahwa hukum ada beberapa kriteria di sana, ya, di antaranya adalah untuk mencari penjelasan siapa surat ini, siapa surat ini, ya. Maka surat ini menerangkan tentang keadaan surat ini, surat ini demikian, demikian ini diperbolehkan untuk mengetahui keadaannya, ya. Nah, bahwa hukum ataupun juga untuk minta fatwa, ya. Minta fatwa bahwa hukum tentang ini suami saya seperti ini, suami saya begini, begitu, ya. Nah, istri saya begini, begitu, dan seterusnya. Minta fatwa kepada siapa? Kepada ahlinya, kan? Kepada ahlinya, bukan sembarang kepada kawannya, bukan. Ya. Kepada ahlinya, orang punya ilmu, ya. Akan mendapat bimbingan, ya. Demikian dalam sehat. Bagaimana dia bersikap? Dia ceritakan mungkin istrinya begini, begitu, begini, begitu. Apa yang saya lakukan? Tidak mau ngasih, tidak mau taklim istrinya. Istrinya ini mungkin tidak mau kata sama suami. Bagaimana usaha kehatiannya? Tips-tips cara-cara apa yang bisa mengatasinya dan seterusnya. Demikian pula mungkin sebagai aku atau juga istri pun juga demikian. Mungkin punya keluhan bisa disampaikan kepada para ustazah misalnya. Nah, barakallahu'alaikum. Ya. Nah, misalnya suami saya ini pelit, bahasanya enggak masih belajar. Nah, ini kan diperbolehkan seperti itu, ya. Jika diperlukan minta fatwa, kejelasan, penjelasannya. Nah, barakallahu'alaikum. Atau juga untuk ta'aruf, untuk ta'aruf yang menikah, ya. Antum ya, ya. Bagaimana pulangnya ini keadaannya? Nah, barakallahu'alaikum. Ya. Ini pulangnya ini masya Allah, akidahnya manfaatnya zain, tamam, masya Allah, ya. Nah, bagaimana kulukiannya, bagaimana fisiknya, begini, begitu. Ini diperbolehkan, ya. diperbolehkan untuk ta'aruf seperti diperbolehkan. Baik. Nah, harus dilihat untuk mengenal ya, Hilal itu yang mana ya? Misalnya Zaid itu yang mana orangnya? Orangnya yang kecil, hitam, pendek itu misalnya ya. Nah, tidak apa-apa ya seperti itu ya, untuk memberitahu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini diantaranya ya. Demikian pula untuk menghajar atau juga mentahrir orang-orang yang membahayakan umat, membahayakan dakwah salafiyah, membahayakan dakwah ini. Orang yang berbahaya, memiliki pemahaman menyimpang, memiliki akidah yang begini begitu, itu perlu diterangkan ya. Ini bukan ghibah ya. Yang seperti itu bukan ghibah. Itu ghibah yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya menahan buang angin ketika sholat dan hukumnya sholat yang tidak menghadap sutrah? Hukum menahan buang angin ketika sholat makruh. Ya, Allah alam bersolat makruh karena yang mengganggu sholat. Mengganggu sholat bahkan di bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh ditahan. Ya, tidak boleh ditahan. Ini segera untuk keluar agar tidak terganggu kekhusyuan sholatnya. Ya. Nah, barulah hukum. Namun ini jika yang benar-benar mau keluar anginnya, kalau enggak, ya, jangan bermudah-mudahan keluar. Ternyata di bentar-bentar keluar ini ganggu orang sholat ya. Nah, dan hukumnya sholat yang tidak menghadap sutra ya, berdosa ya. Orang yang tidak menghadap pada sutra ini berdosa. Allah alam bersolat ya. Namun sah sholatnya, tapi dia terjatuh pada perkara yang haram, terjatuh pada perbuatan munkar yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain ucapan Rasulullah pada ucapan Aisyah radhiyallahu anha dan malaikat Jibril, bisa juga disebut hadis. Nah, kalau secara umum bisa, namun secara khusus tidak bisa. Ya. Kalau secara umum bisa, tapi kalau secara khusus tidak bisa. Nah, barakallahu. Ada pun ucapan dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari para sahabatnya, tabiin dan seterusnya, itu disebut dengan atar. Ya. Nah, disebut dengan atar. Biasanya demikian di Islam ada para ulama atar. Ya. Nah, atau juga anak-anak kan boleh secara umum. Kalau dari sahabat dikatakan apa? Hadisun mauqufun, hadis yang mauquf, hadis yang berarti pada sahabat, tidak sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kalau dikatakan hadis, maka akan dikatakan apa? Hadis yang mauquf, berarti pada sahabat, tidak sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun secara lebih khususnya disebut dengan atar, ya, atar darulah fikum. Ada pun dari mereka Jibril. Ucapan itu, Allah alam besar. Nah, Allah alam besar. Baru maksudku kalau malaikat Jibril alaihissalam ini menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kalau Allah subhanahu wa taala kalau tabarakallahu taala misalnya Allah telah berfirman, maka itu disebut dengan hadis. Hadis Qudsi berkata-kata hadis yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, namun bukan daripada Al-Quran Al-Karim, bukan daripada Al-Quran Al-Karim, dan tentunya ini melewati perantara siapa? Malaikat Jibril alaihi salam wa Allah wa'alam bisawab. Nah, sebelum sholat. Ya. Nah, mohon maaf kalau sholat tidak ada zikir apa-apa sebelum melaksanakan sholat. Ya, tidak ada zikir apa-apa sebelum melaksanakan sholat lima waktu atau menunda sholat-sholat yang lainnya. Ya, mohon maaf kalau sholat tidak ada. Baik itu istighfar, astagfirullah, tidak ada. Nambah belasikum. Atau juga ta'awur a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim misalnya Allahu Akbar, ini juga tidak ada sunnahnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau baca Al-Fatihah atau baca An-Nas misalnya, tidak ada. Nah, tidak ada juga pada sholawat misalnya ketika mau bertakbir, tidak ada pada apa-apa sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mengenai timbunan spesial di bawah yang sekarang jatuh dia atau Allah Rabbul Salam. Di sini ada pilar nama saya itu tentang ibu menyusui, ya, ibu menyusui. Allah Rabbul Salam. Sebenarnya mana ketahui dari pendapat yang anak ini dari pendapat ulama yang dirujuk dari ulama bahwasanya ibu menyusui ini adalah mengkodok Allah Rabbul Salam. Walau berdasarkan ada yang mengatakan jadi berfitrah. Nah, berhukum ada juga yang mengatakan fitrah demikian benar kodok. Allah Rabbul Salam tidak ada nas yang sorry, tidak ada dari yang benar, begitu ya. Nah, maka yang dirujukkan sebagai ulama adalah mengkodok Allah Rabbul Salam. Nah, gimana kalau kita mendapat semakin banyak berkat dari Allah, bahkan kadang-kadang dia masih berkat dari Allah yang dari imam yang merasa perbuatannya, dihindari dari imam yang lainnya Allah. Antara dari imamnya. Saya bakal ya Allah Alam. Mengenai ya, selama mereka masih apa namanya, masih ada tauhidnya, masih ada keimanannya, ya itulah jaminannya masuk surga. Selama kebid'ahan mereka, penyimpangan mereka yang didasarkan pada kebid'ahan tersebut tidak daripada bid'ah kufriyah, ya, tidak daripada tingkat kufur kebid'ahannya, maka masih ada tauhidnya, masih ada keimanannya. Nah, kalau itu maka Allah Ta'ala masih mau masuk ke jannah. Nah, nah, kalau kebedaannya kebedaan cepat-cepat saja. Kebedaannya kepada haram tidak sampai tingkat kekufuran. Nah, tapi kalau sudah sampai tingkat kekufuran, Allah Ta'ala bersawab, kita sudah terhapus sudah imannya dan kita tauhid. Nah, kalau masih ada tauhidnya maka akan dimasukkan ke jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bersawab. Baik, insyaAllah sampai di sini kita akhiri pertemuan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan barokah, demikian pula manfaat dari apa yang telah kita laksanakan dari kemarin. Dan juga saya pribadi bersyukur dan terima kasih kepada para panitia, kepada ikhwan-ikhwan yang telah membantu berjalannya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang besar kepada mereka-mereka yang telah membantu jalannya dakwah ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomah kepada kita semua, kekokohan di atas as-siratal mustaqim di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di atas manhaj as-salafus shalih. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya agar dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Nah, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.